saya, nggih kula panjenengan berusaha untuk merenovasi dan selalu memperbaiki diri. Kalau dalam bahasa agama, kula panjenengan kapureh dados tiyang ingkang sholih yen kakung, sholihah yen putri. Makna sholih itu sering diungkap al-qa'im bihuquqillah wa huquqil ibad. Mampu menegakkan kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-haknya Allah, mampu pula menegakkan kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-haknya sesama manusia. Ing dalam hubungan kalih Gusti Allah melalui ibadah mahdhah, ibadah ritual, utawi ingkang sering kasebat hablum minallah, saged terlaksana kanthi sae. Mekaten ugi hubungan sesami gesang melalui ibadah muamalah, ibadah sosial ingkang sering kasebat hablum minannas, ugi saged terlaksana kanthi sae. Allahumma sholli ala Muhammad. Kekalihipun kedah sae boten pareng timpang salah setunggal. Allah subhanahu wa ta'ala dawuh duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minannas. Manusia siapapun dia, apapun profesinya, setinggi apapun derajat, pangkat dan kedudukannya, akan selalu berada dalam kehinaan selama tidak bisa menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan harmonis dengan sesama. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus urusane kalih Gusti Allah nggih beres, urusane kalih sesami gesang nggih beres. Hubungane kalih Allah yang genah, hubungane kalih sesami nggih genah. Saapi-apike hubungan kalih Allah melalui ibadah ritual, ibadah mahdhah, ning yen kalih sesami gesang kok hubungane awon, niki mboten cekap. Nun sewu, kula sering damel contoh, umpami sholatipun saya sangat sholatnya top api niat mawon usul leh takbiratul ihram nggih Allahu akbar. Bacaannya fasih banget. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Leh ngucapke qaf niku nganti intil-intile merotoli. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rambung Fatihah niku dangu sangat leh maca surat. Sedaya surah Quran sing piyambake apal diwaca. Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok, Juz Amma. Kentekan apalan sing kurang dawa hadis-hadis diunekke. Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis apale mung 5. Sing kurang dawa diimbui meneh proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Saya kurang dawa tambahi melih sumpah pemuda kami putra dan putri Indonesia. Leh rukuk dangu sangat, rukuk niku leh melungker mawon 95 menit. Napa melih sujud nyosop tok 2.5 jam. Leh sujud nganti baduke benjut, leh zikir nganti lambene jedir. wiridan durut ratan maca Quran sak dalan-dalan poso saben dina zakat orang mufakat lunga haji saben tahun bidal umroh niku seminggu ping 5 yo iso wong omahe Mekah kok pikir omahe Selorejo kene kok omahe Mekah sae sanget ning kalih sesami gesang awon karo dulur gak akur karo tangga gak nyopo karo kancoran duwe duga niku muspro ibadahe sia-sia ibadahnya ngantos Kanjeng Nabi leh ngancam medeni yamqutullah qati'a rahimin walau mata jawfal ka'bah Allah ngelaknat wong sing mutus silaturahim tegese ora gelem apik karo sedulur ora gelem rukun karo tangga mboten purun sae kalih kanca niku mutus silaturahim dilaknati dening Gusti Allah najan tiyang kala wau matine nembe nglampahi ibadah ten lebetipun Ka'bah kula wangsuli ibu-ibu kok do metenggengen ki ngrungokke omongan kula napa ngingeti rai kula orang yang memutus silaturahim niku dilaknati dening Gusti Allah senajan tiyang wau matine nembe ibadah ning jerone Ka'bah mboten namung ten sekitare Ka'bah nembe ibadah ten lebetipun Ka'bah mati tapi keadaane nembe mutus silaturahim mboten sae kalih tangga mboten sae kalih sedulur dilaknati dening Gusti Allah naudzubillah min kuwi kok ana sing mikir ketoke iki ketara ora rukun karo tanggane lah kamangka yen purun jujur kula panjenengan iki kalih kalihe dereng sae hablum minallah nggih dereng sae hablum minannas nggih dereng sae ngene apa nggih alhamdulillah jujur-jujur kok umpami kula ibaratke gabah ngoten mboten mentes tiyang mriki leh mastani napa gabuk nggih leres ngapunten kula tanglet soalnya tiyang gen kula leh mastani tidak berisi kula tak manut yang mriki mawon gabuk ngoten nggih kula panjenenganku ibadahe gabuk amale gabuk sedakoe ngajine zikire maca Qur'ane salate sesrawungane wis pokoke gabuk kabeh kula mastani gabuk mboten pitados buktekke umpami ngenten menika kok wonten kotak amal keliling infak nopo jariah damel masjid penjenengan nggih ngasto duit ana sing 100.000 50.000 20.000 10.000 5.000 2.000 1.000 sing diparingke sing pinten lho kompak niku namine gabuk 1.000 mawon dipilihke duit sing paling lungset pangapunten maca Qur'ane nggih gabuk cobi wulan Ramadan kepengker penjenengan khatam Qur'an ping pinten ora iso jawab ayo khatam 30 juz apa khatam juz 30 juz 30 niku juz mangga juz apel juz wortel juz melon juz tomat juz pepaya juz nanas niku namine gabuk nyun pangapunten